بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد sebelum kita lanjutkan dars kita perlu disampaikan terkhusus untuk para tulab pra-tahfidz dan kelas 1, mungkin insyaallah ta'ala mulai malam hari ini bisa dikondisikan untuk dipisah, yakni dengan tidak mengikuti daras am. Nah, dikarenakan beberapa alasan, diantaranya untuk memaksimalkan, mengoptimalkan hifzul Quran antum. Ya, terutama pra-tahfidz dan tahfidz 1, memaksimalkan waktu yang ada, memaksimalkan kesempatan yang ada untuk menghafalkan Al-Quran. Maka ba'dal maghrib ini untuk pra-tahfidz dan kelas 1 bisa digunakan untuk murojaah, hifadz, ataupun juga untuk mempersiapkan ziyadah, mempersiapkan setoran hafalan baru atau yang lainnya sesuai kebijakan mudir atau nanti sesuai dengan kebijakan para musyrif. Nah, atau mungkin apa namanya, aisar mungkin kalau perlu dipandang. Dan ini tetap dikawal, dipantau oleh para musyrif. Ya, mungkin diatur, di rolling, diganti waktunya, gantian. Demikian. Ini pertimbangan yang pertama. Pertimbangan yang kedua, tentunya setelah kita berjalan di sini beberapa bulan, demikian pula yang kita alami beberapa tahun yang lalu di negeri seberang sana, keadaannya ya sama saja, dalam artian banyak dari antum yang terutama yang kecil ya, banyak yang belum bisa mengikuti penjelasan daras am ya. Nah, karena memang umum sifatnya dengan bahasa yang umum, barakallahu fikum, sebagaimana yang ada di sini, banyak yang enggak konsen, banyak yang doyak, banyak yang ya ini sia-sia. Enggak nyambung, enggak konsen apa yang disampaikan, enggak ngerti, enggak paham. Ya, sehingga ketika enggak nyambung, enggak memperhatikan apa yang disampaikan gurunya, akhirnya doyak, sia-sia. Ya. Gambar-gambar, nulis-nulis, nyoret-nyoret apa, ya. Barwafikum, nyoret-nyoret bukunya, mungkin nanti akan dicoret-coret meja-meja itu. Biasanya begitu. Ya. Sekarang aja 1-2 bulan masih bersih. Tunggu nanti 1-2 tahun. Akan banyak lukisan di meja itu biasanya. Ya. Ngelukisnya meja ini bukan pada waktu antum santai istirahat, bukan, tapi pada waktu dars am. Itu yang terjadi pada waktu dars. Ini malah ngelukis meja ini. Nah, ini sia-sia. Maka lebih difokuskan, lebih diarahkan untuk yang lebih bermanfaat, yaitu difokuskan pada hifzul Quran. Nah, barakallahu fikum. Sehingga hafalannya bisa lebih optimal lagi. Barakallahu fikum. Dan juga di antara pertimbangan yang lainnya, tentunya kita masih dalam keadaan pandemi yang seperti ini, yang masih amat sangat mengkhawatirkan, masih amat sangat riskan. Tentunya untuk mengurangi kerumunan, ya. Barakallahu fikum. Walaupun enggak secara total, ya dikurangi, artinya bisa kita raih sebagiannya walaupun enggak secara total, enggak, ya. Barakallahu fikum untuk pemisahan, untuk pengurangan, ya. Minimal ada yang dikurangi sehingga risiko pun juga bisa diminimalisir, ya, dikurangi daripada penularan penyakit yang ada. Dikarenakan memang sebagaimana daras am, sebagaimana hari-hari yang lalu, tentunya akan dibuka lagi, ya, diberikan kesempatan untuk para ikhwah dan akhwat untuk menghadiri daras am ini, ya. Nah, saya barakallahu fikum, mungkin bisa mulai sekarang untuk dikondisikan, ya. Mungkin akan dipandu Ustaz Abu Hisham ataupun juga Ustaz Zidan ataupun juga yang lainnya. Barakallahu fikum. Mulai malam ini apa mulai besok, Ustaz Abu Hisham? Mulai malam ini apa besok? Besok. Tayyib, insyaallah besok, ya. Supaya lebih dipersiapkan lagi tempatnya, mungkin tempatnya disahkan jika memungkinkan, atau tempat di atas di masjid tingkat 2 kalau memungkinkan. Tafadhalu diatur, barakallahu fikum. Nah, dan biasanya seperti ini daras am kalau di pondok-pondok yang lain, seperti tempat kita yang dulu, ya, yang ikuti itu yang program i'dadi, ya, i'dadi. Nah, tahfidz enggak ada yang ikut daras am. Ya, untuk mengoptimalkan, memaksimalkan hifdznya. Karena itu lebih kita fokuskan. Mungkin kita kasih kesempatan yang kelas 3 untuk kemudian mulai terbiasa mencerna, memahami dari pelajaran daras am. Thayyib. Barakallahu fikum. Itu kalau tempat lain. Ini mungkin satu hal yang perlu Anda sampaikan, ya. Dan yang berikutnya, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Di antaranya, Allah berikan taufik kepada kita untuk dapat hadir kembali, ya, untuk menghadiri majelis ilmu. Barakallahu fikum, secara khusus untuk para ikhwan, para akhwat yang dari luar, ya, dari luar Kaplingan, barakallahu fikum, yang insyaallah taala di malam-malam ini akan kita buka kembali kesempatan, ya, bagi para aba wal ummahat, ikhwan akhwat di luar untuk bisa hadir menghadiri daras am ini, ya. Tentunya sebagaimana kita lihat, sebagaimana kita rasakan, sebagaimana kita alami bersama dengan keterbatasan yang ada, ya. Nah, dengan cobaan, ujian, wabah penyakit yang menular ini, barakallahu fikum, sehingga kita tidak bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas dengan normal, ya. Aktivitas kehidupan sehari-hari, demikian pula termasuk aktivitas beribadah, ya. Demikian pula taklim, demikian pula belajar mengajar, ya. Penuh dengan keterbatasan yang ada seperti ini, ya. Tentunya wajib bagi kita untuk bersabar, ya. Dan terus-menerus memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera angkat wabah penyakit ini, ya. Dan Allah berikan kepada kita kesabaran, Allah berikan kepada kita jalan keluar. Ya, terus menerus kita semuanya berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, jangan lalai untuk terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan sabar apa yang ada ini, ya. Barakallahu. Sebagaimana kita rasakan taklim pun juga demikian, terbatas keadaannya. Demikian pula kegiatan belajar mengajar pun juga terbatas, masih pakai daring atau online, ya. Barakallahu fikum, yang banyak dari para orang tua mengeluh, ya. Taib, orang tua, bapak, ibu, ya, abah wal umahat mengeluh. Opo iki kok daras online terus gak mari-mari, kapan marine? Barakallahu fikum. Udah sampai mana yang ibunya mau apa punya bayi, ya. Barakallahu fikum, mana yang mau masak, mau yang ini, yang bapaknya pun juga begitu, cari uang pun juga demikian, susah, terbatas ini, terbatas itu, wah, segala macam. Masih ada online, ya. Jadi bapak ibunya dipaksa jadi guru, jadi ustaz dan ustazah, ya. Nah, ini semua kita rasakan dan perlu diingat. Perlu diingat oleh para bapak, oleh para ibu, ya, yang susah dalam kegiatan program belajar mengajar ini pun juga para mudarris dan mudarrisnya, ustaz dan ustazahnya juga susah juga. Jangan dikira enak-enakan ngasih tugas, ngasih soal, setorkan nanti jam 9 dikumpulkan, sore harus dikumpulkan. Enggak seenak itu. Mereka pun juga demikian, mendapatkan banyak kendala. Terbatas dalam menyampaikan ilmu kepada putra-putri antum. Sama-sama susahnya. Jangan dikira antum saja yang susah, wahai para bapak atau para ibu. Semuanya susah. Guru-gurunya juga susah juga. Ya. Perlu kesabaran, ya. Allahu musta'an. Minta tolong, minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bisabri wassalah. Ya, minta tolong pada Allah dengan sabar dan terus kerjakan salat, ya. Inna nasr ma'as sabr. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah ada bersama dengan kesabaran. Barakallahu fikum. Nah, diambil aja positifnya, diambil saja hikmahnya. Apa hikmahnya? Ya, bapak, ibu, para orang tua jadi belajar lagi, murojaah lagi tauhid, akidah, fikih, salat, akhlak dan yang lainnya, ya. Kalau enggak begitu kan mungkin enggak murojaah bapak ibu ini, ya kan? Enggak buka pintu apa buku-buku pelajaran, ya sibuk aja dengan dunia akhirnya. Dengan ini kita ambil hikmahnya, kita ambil posisinya. Oh, masya Allah, ingat, oh ya, syarat-syarat sholat ini, tata cara sholat seperti ini. Alhamdulillah, ya. Dan juga positifnya, masya Allah, enggak secara langsung, ya, secara enggak langsung sudah jadi guru, masya Allah, alhamdulillah, ya. Apalagi yang diajar anaknya sendiri, ya. Alhamdulillah. Nah, barakallahu fikum. Dan tentunya pun kalau kita ajar sendiri tanpa ada apa namanya program kurikulum, susah untuk berjalan orang tua ini. Tapi dengan adanya program kurikulum dari sekolah, besok ini dan seterusnya, ini terbantu bagi kita untuk apa yang mesti dikerjakan, yang diajar kepada anak kita itu. Alhamdulillah. Nah, diambil aja hikmahnya, diambil aja positifnya. Jangan yang dikedepankan negatifnya tok. Sama-sama susah, susah kabeh, ya. Repot kabeh. Barakallahu fikum. Nah, guru-gurunya pun juga begitu, perlu cari nafkah, perlu cari maisha, perlu cari makan juga. Lah ini masih ngurusi urusan belajarnya putra-putri antum, ngoreksi, ngasih tugas, nyimak dan yang lain-lainnya. Ya. Barakallahu fikum, sehingga perlu saling memahami, saling bersabar semuanya dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Setoran. Barakallahu fikum. Siapa yang mau setoran? Saya, karena waktunya sudah berjalan, sudah mau selesai. Setoran hifadznya nanti kelas 3. Kelas 2, kelas 3. Tayib. Kelas 2, kelas 3. Nah, pada pertemuan yang akan datang, Luqman tetap ikut darsan. Fayyib, ya. Nah, dari mana kita baca? Biografinya Ali bin Abi Thalib. Tayyib. Nah, ya kawan, sedikit kita mundur ke belakang. Ya, kita masih pada bab addu'a ila syahadati alla ilaha illallah. Bab berdakwah mengajak kepada syahadah la ilaha illallah. Yang terakhir kita telah masuk pada hadis Sahal bin Sa'ad, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, ya, tentang peristiwa perang Khaybar, ya, di mana sebelumnya Rasul alaihi salatu wasalam mengamanahkan kepemimpinan pasukan perang ini kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, barakallahu fikum, yang mana beliau ini diberikan tazkiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pujian, ya, sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, ya, dan juga dia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Allah dan Rasulnya mencintainya, ya. Barakallahu fikum. Ini nanti akan kita baca lagi bagaimana makna secara global pada hadis tersebut. Barakallahu fikum. Baik. Kita baca musta'inan billah, qala hafizahullahu taala. Sedikit secara ringkas di sini tentang biografi Ali bin Abi Thalib. Ya, sahabat yang sangat masyhur, ya. Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib huwa ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sepupu, ya. Sepupu Nabi kita alaihi salatu wasallam. Nah, di mana pada waktu masuk Islamnya beliau masih muda belia, ya, masih muda belia pada waktu itu, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau wa zauju ibnatihi Fatimata, ya. Dan beliau ini adalah suami putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah, ya. Nah, sepupu jadi mantunya, ya, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini tidak mengapa, ya. Barakallahu fikum. Nikah dengan sepupu misalnya, ya. Nah, atau dengan kerabat yang dekat, asalnya kan, asalkan bukan mahramnya. Asalkan bukan mahramnya, tidak mengapa untuk dinikahkan, ya. Barakallahu fikum. Karena di beberapa daerah sana di Sumatera misalnya, itu dianggap aib, ya, kalau kemudian menikah dengan sepupunya, ya. Terlalu dekat, masa saudara sendiri dinikahi. Nam lama nih, tidak ada penghalang, ya. Barakallahu fikum. Merasa malu, ya. Seakan-akan saudara, ya, salahnya sendiri karena terlalu dekat itu tadi, padahal bukan mahramnya, ya. Seolah-olah seakan-akan kakak adik, padahal sepupu yang sudah harus dipisah hijab dan yang lainnya, ya. Nah, maka demikian dalam Islam tidak mengapa, ya, tidak masalah. Dan juga wal khalifatur rabi', dan beliau sebagai khalifah yang keempat. Sebagai khalifah yang keempat. Nah, sudah saya terangkan pada pertemuan yang lalu di majelis ini, kekhalifahan beliau yang keempat ini adalah kesepakatan para sahabat, ijma'nya para sahabat, tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Tayib. Sehingga ini sebagai akidah kita, sebagai keyakinan kita. Beliau adalah yang memang benar adanya sebagai khalifah yang keempat. Ya. Naam. Tidak sebagaimana dikatakan oleh Syiah Rafidhah, ya. Beliau ini semestinya penggantinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Naam. Abu Bakar, Umar itu merebut kekhalifahan yang semestinya itu kemudian dipegang oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tidak demikian. Akidah batilah, keyakinan yang batil, akidah yang batil seperti itu. Ya. Naam. Terkait dengan masalah kekhilafan ini barakallahu fikum. Ini sah ijma', semuanya sepakat Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang keempat, ya. Naam. Dan tidak ada sama sekali sedikit pun juga keinginan ataupun apalah namanya daripada Abu Bakar ataupun juga Umar untuk merebut, misalnya toh dikatakan Ali yang berhak jadi khalifah setelah Rasulullah SAW. Tidak ada yang demikian sama sekali, ya. Tidak ada sama sekali barakallahu fikum. Naam. Hah? Ini termasalah apa? Masalah kekhalifahan beliau merupakan perkara yang disepakati para ulama dan sebelum para sahabat. Dan adapun terkait dengan masalah keutamaan, ya, keutamaan antara Ali dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma, di sini ada perselisihan pendapat. Faham tum? Nah, ada yang mengatakan Utsman bin Affan itu lebih afdol daripada Ali. Pendapat yang lain mengatakan Ali lebih afdol daripada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma. Terkait dengan masalah apa? Keutamaannya. Tayib. Min asbaqis sabiqina ila al-Islam, termasuk yang terdahulu masuk Islam, termasuk yang pertama masuk Islam. Bahkan beliau dari kalangan apa? Dari kalangan pemuda yang masih amat sangat muda belia, ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Bahasanya dari kalangan anak-anak begitu, ya. Beliau dari kalangan wanita Khadijah radhiyallahu taala anha, seperti itu. Dari kalangan laki-lakinya secara umum siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Naam. Wahadul asharatil mubasysyirina bil jannah. Wahadul asharah al mubasysyirina bil jannah, dan salah satu daripada 10 orang sahabat yang dikabari, ya, masuk ke jannah. Naam. Barakallahu fikum. Dan sekali lagi saya ingatkan, tentunya untuk tulab kelas 2 dan kelas 3 ini wajib atau harus untuk pegang kitab, ya. Naam. Barakallahu fikum. Mulai sekarang pegang kitab. Kalau enggak sekarang, kapan lagi? Ya, semua durus, semua pelajaran, ya. Durusul ammah, durusul khassah, semua semestinya pegang kitab, ya. Naam. Barakallahu fikum. Baik, yang berikutnya ikhwan, salah satu sahabat, salah seorang sahabat yang di dari 10 orang sahabat, ya, yang diberi kabar gembira untuk masuk ke jannah. Artinya kan, ya, bahwasannya di antara hadis yang ada dan masyhur, ya, Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada manusia ini ada 10 orang sahabat, ya, yang dikabarkan masuk ke jannah dalam keadaan mereka masih hidup, belum meninggal dunia, masih hidup, ya. Di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Naam. Tapi di sini jangan dipahami bahwasannya al-mubasyyar yang diberi kabar gembira untuk masuk ke jannah ini terbatas 10 orang saja, bukan. Ya, tidak terbatas 10 orang saja. Masih ada lagi sahabat-sahabat yang lainnya, dalam peristiwa yang lainnya, dalam momen yang lainnya, dalam kesempatan yang lainnya dikabarkan Nabi fulan masuk ke jannah, fulan masuk ke jannah. Ya. Yang secara umum, secara mendasar, semua para sahabat di jannah barakallahu fikum. Ya. Nah, Allah ridha pada mereka, mereka ridha pada Allah Subhanahu wa taala. Persaksian Allah Subhanahu wa taala secara umum. Tapi juga ada persaksian secara khusus, di antaranya apa ikhwan? 10 orang sahabat ini. Ada juga yang lainnya, satu orang fulan, ya. Barakallahu fikum. Radiyallahu anhum ajma'in. Kutila sanata arba'ina al-hijrah. Beliau terbunuh pada tahun 40 Hijriah. 6. Meninggal dunia pada tahun 40 Hijriah. Dan amat sangat banyak lagi berbagai macam keutamaan yang lainnya daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini biografi ringkas saja ya dari beliau. Nah, dikatakan dalam hadis tersebut bahwasanya beliau ketika dipanggil dicari Rasul SAW di pagi harinya, ya, ketika para sahabat berkumpul, Rasul bertanya, "Aina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Mana Ali bin Abi Thalib?" Apa kata para sahabat? "Huwa yashakish aynai." Ya, beliau itu sakit kedua matanya. Ya, sakit kedua matanya. "Aitu limanihi min minar ramadi." Ya. Tu'limanihi minar ramadi. Ya. Barakallahu fikum, membuat sakit kedua matanya ini dikarenakan apa? Dikarenakan sakit mata, ya. Nah, hasil beliau enggak hadir pada waktu itu dikarenakan sakit mata. Nah. Itu hari ya di mana hari itu merupakan penyerahan ya bendera perang kepemimpinan kepada beliau radhiyallahu taala anhu, tapi beliau enggak hadir pada waktu itu sehingga dipanggil oleh para sahabat, dan kemudian beliau hadir menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat yang lainnya, ya. Barakallahu fikum. Lalu setelah beliau didatangkan hadir di depan Nabi alaihi salatu wasallam, fabasaqa fi ainaihi, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludahi kedua matanya, ya. Wada'a lahu, dan mendoakan kesembuhan untuk Ali bin Abi Thalib, fabara'a, ya. Fabara'a, ma makna bara'a? Artinya lepas penyakitnya, artinya sembuh, bara'a ini, ya. Bara'a bi fathil ba. Ya, bara'a membacanya, ya. Yang pertama, bisa dibaca dengan fathah pada ba-nya, ba, ya. Nah, ala wasni doroba, ya, ala wasni doroba, sesuai dengan wazan doroba. Ini ingat ini, kelas 3 muncul istilah ini, ya kan? Muncul istilah tasrif ini, ala wasni doroba. Maksudnya apa? Bahwasannya wazan baroa itu diwazankan, ditimbangkan, dipatokkan kepada apa, ikhwan? Kepada apa? Wazan ish, wazan doroba, yang artinya tasrifannya, ya, model sigohnya itu mengikuti tasrifannya apa? Ish doroba, fahamtum? Nah, sehingga yang jadi timbangan apa ya ikhwan? Doroba. Ainal mauzun, ainal mauzun, mana kelas 3? Ish bara'a, ahsan. Mauzunnya yang ditimbangkan apa di sini, Fan? Bara'a. Tayib. Nah, fahimtum? Nah, alhamdulillah. Sehingga kalau wazannya mengikuti wazan daraba, maka demikian pula fi'il mudhari'nya mengikuti wazan daraba, yadribu, maka bara'a bagaimana fi'il mudhari'nya ya umam? Ish yabri'u. Tayib, dan demikian seterusnya. Fahimtum ya, Fan? Nah, isim fa'ilnya, isim maf'ulnya, demikian pula fi'il amrnya mengikuti wazan daraba. Tayib. Nah, ya Ahmad, bagaimana fi'il amrnya daraba? Bagaimana fi'il amrnya daraba? teman-teman kita di Arab sana yang enggak belajar tasrif, ya, yang Yamannya atau juga Jazair dan yang lainnya, udrub udrub ya akhi udrub. Yang sesuai dengan ilmu tasrif bagaimana ini idrib? Wah, sudah ada kata tak bilangkan jadi keceplosannya. Apa fi'il amrnya? Doroba apa fi'il amrnya? Eh? Idrib. Idrib ya. Aywa idrib ya akhi barakallahu fiik. Idrib. Maka demikian pula baro'a ini fi'il amrnya bagaimana? Ibri ya. Tayib, demikian seterusnya. Dan wayajuzu kasruha ya. Nah. Ini afan ini sebenarnya ini bukan bi fathil ba tapi yang benar bi fathir ra. Ada catatan yang lain bi fathir ra. Ya, yang punya kitab mulakhas. Coba diperhatikan kitabnya. Yang sampulnya merah mungkin atau apa? Coba untuk perhatikan. Endak ya Zidan, eh endak. Bi fathil ish. Bi fathil ba. Yang lainnya? Ba juga. Oh ya, bukan itu sebenarnya inti permasalahannya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Zahir di sini ikhwan menerangkan tentang ingat huruf kedua. Huruf kedua apa namanya ya Zidan? Ain fi'ilnya. Di sini ingin menerangkan tentang ain fi'ilnya. Ya itu apa ikhwan? Huruf apa ain fi'ilnya berupa ra. Ya. Berupa ra wallahu a'lam bishawab. Sehingga di sini ikhwan, yang pertama bi fathil ba wallahu a'lam bishawab tampaknya yang lebih tepat bi fathir ra karena dia ingin menerangkan bahwasanya ra itu ya ra-nya ini bisa dibaca dengan baro'a atau juga bisa dibaca dengan bari'a. Faham tum? Naam. Tayib, yang kedua ini coba kita lihat wa yajuzu kasruha dan boleh mengkasrahkannya. Boleh mengkasrahkan apa? Kalau kita kembalikan pada yang pertama tadi berarti mengkasrahkan ba-nya. Berarti bagaimana fi'il madhinya? Biro'a. Masa begitu? Kan enggak betul, enggak sesuai dengan konteks yang diinginkan. Ya. Tapi karena ini yang diinginkan adalah sebenarnya wallahu taala amisawab menerangkan tentang huruf ra-nya. Ra itu bisa dibaca dengan fat bi fathir ra, baro'a atau dengan bi kasril ba, bi kasril ra, bari'a. Begitu. Ala wazni ish, ala wazni alima, sesuai dengan wazan alima. Coba kalau alima bagaimana ikhwan? Jadinya apa? Bari'a, begitu. Bukan ingin menerangkan ba-nya, tapi ingin menerangkan ro-nya. Bahwasanya ro ini bisa dengan fathah, baro'a, dan juga bisa dengan kasroh, bari'a, sesuai dengan wazan alima. Faham tum? Yang enggak paham, anggap aja paham. Baik, kereta api jalan terus. Antum tetap aja di gerbong, jangan turun, jangan lompat. Baik. Nah, jadi bisa dengan dua bacaan, ya. Baro'a atau bari'a. Faham tum? Jadi yang menghafalkan, boleh antum hafalkan baro'a atau juga boleh antum hafalkan bari'a, boleh, ya. Tapi fi'il madinya nanti akan berubah. Ya. Kalau fi'il amrnya akan berubah. Ketika fi'il amrnya sebelumnya dia mengikuti wazan alima, maka bagaimana ini baro'anya ikhwan? Ketika dia wazan fi'il madinya bari'a, bagaimana fi'il amrnya? Apa? Ibra. Naam, fi'il amr daripada alima adalah i'lam. Ya, i'lam. Maka demikian pula barakallahu fiik bari'a fil amri adalah ibra. Nah begitu. Ini daras apa ini? Tasrif ini barakallahu fiik. Labas faedah insyaallah taala. Bara'a ma makna bara'a atau kita baca bari'a boleh ai ufiya afiatan kamilatan. Disembuhkan dengan kesembuhan yang total. Ya, disembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna, ya. Dikatakan sebelumnya Pak Ikhwan, dalam hadis dikatakan ka'allam yakun bihi waja'un, seakan-akan enggak pernah ada rasa sakit sedikit pun juga. Mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembuh seketika. Seakan-akan enggak pernah ada sakit sama sekali. Coba kalau kita kan masih ada asarnya ya kan? Mungkin masih merah, mungkin masih bengkak matanya kan begitu ya. Ketika sembuh, masih beberapa hari lagi proses penyembuhannya. Ya, ini enggak langsung seketika dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan setelah itu fa'atahur rayata, ya, a'atahur rayah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan, memberikan bendera perang itu kepada beliau. Ya, a'atahu ar-rayah ay dafa'aha ilaihi, menyerahkan, ya, perang tersebut kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian dalam lafaz berikutnya kata Rasul, ini pesan beliau penting, ya. Umfud, ya. Umfud, ma makna umfud? Ai imdi liwajhika. Ya. Imdi liwajhika. Berjalanlah ke depan. Melangkahlah ke depan. Majulah ke depan. Ya. Ala rislika. Ala rislika ish ala rifqika min ghairi ajalatin. Ya. Ala rislika maknanya ala rifqika, di atas ketenanganmu, ya, min ghairi ajalatin, tanpa keburu-buru. Ya, begitu. Barakallahu fikum. Ini pesan yang amat sangat penting. Ini berlaku untuk perang, demikian dalam segala keadaan yang lainnya, ya. Nah, laksanakanlah tugas dengan tenang. Begitu ya. Melangkah pasti dengan tenang. Ya, jangan tergopoh-gopoh, jangan terburu-buru, jangan panik dan seterusnya. Dalam segala keadaan ini kita jadikan sebagai pegangan ilmu kita. Ya, mungkin menghadapi orang sakit, laksanakan dengan tenang. Mungkin menghadapi ini, laksanakan dengan tenang dan seterusnya dan yang lain-lainnya. Ya. Nah, umfud ala rislik. Kerjakan, laksanakan, maju. Tapi tetap tenang, ya. Nah, tanpa keburu-buru, tanpa tergopoh-gopoh, tanpa panik, ya. Nah, sudah azan, ya. Sedikit lagi, bisa hatihim, ya. Laksanakanlah, majulah, melangkahlah dengan tenang. Hatta tanzil bisahatihim, sampai engkau di mana? Sampai engkau tiba di sahatihim. Saha itu yakni ya, baik kawan, secara umum ini apa, halaman begitu ya. Nah, tanah lapang seperti itu. Maksudnya sampai engkau tiba di mana? Bifina'i ardihim. Ya, bifina'i ardihim, sampai engkau tiba di perbatasan wilayah mereka, ya. Nah, sampai engkau tiba di pinggiran atau perbatasan, ya, wilayah mereka, ya. Nah, wa ma qaruba min husunihim, ya. Wa ma qaruba min husunihim, dan apa namanya, wilayah atau daerah yang mendekati apa, benteng pertahanan mereka. Ya. Nah. Maju dengan tenang sampai engkau tiba di perbatasan wilayah mereka. Begitu. Baik. Wallahul musta'an. Ini insyaallah taala dars kita di malam hari ini, semoga bermanfaat dan barokah. Dan insyaallah taala besok akan kita lanjutkan dengan dars siratul rasul alaihi salatu wasalam. Bismillah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.